أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. قال الإمام السعدي رحمه الله: يعني ما يليق ولا يحسن للنبي وللمؤمنين به أن يستغفروا للمشركين. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, tidak pantas, tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman kepada Allah untuk beristighfar terhadap orang-orang musyrikin, meminta ampun terhadap orang-orang musyrikin. Syirikin, orang-orang yang kafir kepada Allah, menyembah kepada selain Allah. Tidak pantas, walaupun kerabat karib, pamannya, uaknya atau siapapun dia. Memba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bahwasanya mereka adalah ashabul jahim. Ya, saudara kerabat karibnya adalah ashabul jahim. Harus jelas. Tidak bisa kalau tidak jelas, maka tidak bisa. Harus jelas. Min ba'di ma tabayyana lahum. Setelah jelas, gamblang. Nah, mereka, bahwa mereka kerabat karib itu adalah ashabul jahim. Fa'inal istighfar lahum fi hadhihi al-hala ghalatun ghairu mufidun. Ghair mufidin. Karena istighfar, memintakan ampun kepada Allah untuk kerabat karib yang musyrik, keadaan sebenarnya tidak benar, salah, tidak akan bermanfaat. Wala yaliq bin nabi wal mu'minin, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman. Lianam idha matu ala syirik, karena mereka apabila meninggal di atas kesyirikan, au ilmin annahum yamutun alih, atau sudah mengilmui, sudah mengetahui kerabat karibnya, nah, mati di atas kesyirikan. Faqad haqqat alaihim kalimatul azab, maka telah pasti kalimatul azab atas mereka. Lianahum idza matu ala syirik, karena mereka apabila mati di atas kesyirikan, au ilmin annahum yamutuna alih, atau mengetahui dengan ilmu yakin, dengan ilmu pasti, dengan ilmu bahwasanya kerabat karib saudara mati di atas kesyirikan, maka tetap haqqat alaihim kalimatul azab. Na'udzubillah. Masyaallah al-afiyah wassalamah. Telah pasti bagi mereka kalimatul azab. Wajib alaihimul khulud finnar. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Maka akan pasti bahwa mereka akan kekal di dalam api neraka. Walam tanfa'hum. Walam tanfa'fihim syafa'atul syafi'in. Sehingga tidak bermanfaat syafaat syafi'innya. Walistighfar al-mustaghfirin. Juga tidak akan bermanfaat istighfarnya orang-orang yang minta ampun. Supaya mereka diampuni enggak manfaat, tidak akan bermanfaat. Wa aidan wa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam alladziina aamanu ma'ah 'alaihim an yuwafiqu rabbahum fi ridah wa ghadab. Juga yang paling terpenting, semuanya nabi dan orang-orang yang beriman harus mencocoki Allah. Ini penting. Harus mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah, yang dimaukan oleh Allah. Mencocoki Rabbnya, ridha wa ghadab, baik dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan murka, harus mengikuti Allah azza wa jalla. Tidak bisa sendirian ya berjalan, tidak bisa. Wa yuwaluna man wala, harus mencintai apa yang Allah cintai. Wa yu'adu man ada, harus memusuhi apa yang Allah musuhi. Wa istighfar minhum liman tabayyana lahu annahum min ashabin nar munafin li dzalik. Sedangkan meminta ampun pada Allah terhadap orang-orang yang jelas kekufurannya, yang jelas ashabun nar, akan menafikan hal itu semua, bertentangan dengan apa yang Allah turunkan. Wala in wujida al-istighfar, walaupun tarolah seandainya ada ya permohonan maaf dari Ibrahim alaihissalatu wassalam ya untuk ayahnya, dimintakan ampun untuk ayahnya. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iya. Tidaklah istighfarnya Ibrahim untuk ayahnya azab, melainkan sudah dijanjikan oleh Ibrahim kepada ayahnya. Tapi kalau sudah jelas, ketika sudah jelas, ya, falamma tabayyana lahu. Karena Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya apa? Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Wahai ayahku, aku akan memintakan ampun untukmu di hadapan Allah. Innahu kana bi hafiya. Dzalika qabla an ya'lam aqibata abi. Nabi Ibrahim ketika itu tidak mengetahui akibat apa yang dilakukan oleh ayahnya. Falamma tabayyana li Ibrahim anna abaha aduun lillah, na'udzubillah. Maka sudah jelas ketika Ibrahim melihat dengan ilmunya gamblang jelas bahwasanya ayahnya adalah musuh Allah dan mati di atas kekufuran, maka tidak akan bermanfaat baginya nasihat, peringatan, istighfar. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam tabarra amin, berlepas diri dari ayahnya. Muwafaqatul rabbih wa ta'addaba ma'ah. Tetap tunduk patuh mencocoki apa yang diberikan, apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Ibrahim ala awwahun halim. Sungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam awwah. Awwah itu apa? Raja'. selalu kembali, kembali, kembali, kembali, kembali kepada Allah setiap urusannya. Ya, rajak selalu kembali. Sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah. Nah, Nabiullah Ibrahim AS rajak selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat Allah, doa, istighfar, kembali kepada Allah. Ini awah. Apa artinya awah? Mat. Apa artinya? Alhamdulillah. Selalu kembali kepada Allah. Awah. Awah. Bimakna raja'. Selalu kembali kepada Allah. Inabah. Sama, tapi ini raja' Allah, sirah mubalaghah. Ya, sirah yang mubalaghah. Mubalaghah itu penekanan yang sangat, sangat-sangat. Ya, penekanan yang sangat-sangat ditekankan. Alimun dzu rahmah bil khalq. Nah, memiliki kasih sayang pada makhluk. Maafkan, kembali memaafkan minazalat dari ketergelinciran, kesalahan. La yastafizuhu jahlul jahilin, tidak nah menganggap ya, orang-orang jahil bodoh ya, di maafkan ya, tidak tidak melayani orang-orang jahat, dibalas dengan kezalimannya. Nah, Abu qala laula arjumannak. Karena ayahnya ketika bilang kepada Ibrahim, "Wah Ibrahim, saya akan lempar kamu dengan batu." Dijawab oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya, "Salamun alaik. Sa'astaghfirullaka rabbi." Semoga keselamatan tercurahkan kepada engkau wahai ayahku. Saya aku akan mintakan ampun untukmu kepada Allah. Ini halim. Alaikum an taqtadu wa tattabi'u millata Ibrahim fi kulli syai. Maka wajib bagi kalian untuk mengikuti ya, jalannya Nabiullah Ibrahim pada setiap segala sesuatu. Kecuali ucapan Ibrahim kepada ayahnya, la astaghfiranna laka malam unha an, selama aku tidak dilarang oleh Allah. Ibrahim kama nabahakumullah alaiha wa ala ghairiha. Allahul musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.